Teman-teman sekalian, sebelum kita melaksanakan ibadah sholat witir, marilah kita beristirahat sejenak dengan sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada di malam yang terbaik, yaitu layali Ramadan, malam-malam Ramadan. Malam ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mengampuni dosa hamba-hambanya. Bulan Ramadan adalah bulan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan banyak kebaikan untuk hamba-hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus salah satu jenis malaikat untuk turun ke muka bumi. Tugasnya adalah mencari majelis-majelis zikir. Para malaikat ada yang bertugas di muka bumi khusus menyusuri gang, jalan demi jalan untuk menemukan sekumpulan hamba-hamba Allah yang senang berzikir kepada Allah. Para malaikat akan mencari di mana ada halaqah zikir, di mana ada sekelompok anak muda yang duduk berkumpul untuk mengingat Allah, di mana ada sekelompok hamba-hamba Allah yang duduk untuk mengingat Allah. Maka ketika salah satu di antara malaikat itu menemukan majelis zikir, malaikat ini akan memanggil malaikat-malaikat yang lain. Halummu ilayya, kemarilah wahai para malaikat. Halummu ilayya, kemarilah wahai para malaikat. Halummu ilayya, kesinilah wahai para malaikat. Di sini ada sekelompok anak muda yang berzikir kepada Allah. Marilah kita mendoakan mereka dengan kebaikan. Maka seketika itu juga malaikat mengerumuni mereka. Malaikat mengitari mereka. Malaikat memenuhi ubun-ubun mereka sampai ke langit dunia. Bahkan jumlah malaikat lebih banyak daripada jumlah hamba-hamba Allah yang duduk berzikir itu. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, kita yakin dengan iman kita bisa merasakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus pada malam ini malaikat untuk menyaksikan zikir-zikir pemuda Kota Bandung, pemuda Jawa Barat, pemuda Indonesia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbeda-beda latar belakang dan kelompoknya. Mereka semuanya bersatu karena Allah, berzikir karena Allah, semuanya beristighfar meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa di masa lalu mereka. Tidak ada seorang pun di antara kita yang hadir di sini yang tidak punya dosa, teman-teman. Semua kita adalah pendosa. Ketika kita berkumpul meminta ampun kepada Allah, maka para malaikat akan mendoakan kita di atas ubun-ubun kita. Malaikat akan memenuhi kita sampai ke langit dunia. Malaikat serentak berkata, "Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa mereka. Ya Allah, rahmatilah mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa pemuda-pemuda itu. Ya Allah, rahmatilah pemuda-pemuda itu. Ya Allah, jangan sisakan satu pun kesalahan mereka, ya Allah." Lalu bergetarlah arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah bertanya kepada para malaikat, "Wahai para malaikat, apa yang dilakukan hamba-hambaku?" Malaikat mengatakan, "Mereka berzikir kepadamu, ya Allah." Allah kemudian bertanya, "Wahai para malaikat, apakah mereka pernah melihat aku?" Malaikat menjawab, "Tidak pernah, ya Allah." Allah berkata, "Bagaimana seandainya mereka pernah melihat aku?" Malaikat menjawab, "Mereka pasti akan bersujud sepanjang hidupnya untuk berzikir kepadamu, ya Allah." Kemudian Allah bertanya lagi, "Wahai para malaikat, apa yang mereka minta?" Malaikat menjawab, "Mereka meminta surgamu, ya Allah." Allah bertanya, "Apakah mereka pernah melihat surgaku?" Malaikat menjawab, "Tidak, ya Allah." "Bagaimana jika mereka pernah melihat surga itu?" Malaikat menjawab, "Maka sepanjang hidup mereka akan berdoa agar dimasukkan ke dalam surgamu, ya Allah." Teman-teman, kemudian Allah bertanya lagi, "Wahai para malaikat, dari apa mereka takut? Apa yang mereka takutkan? Dari apa mereka berlindung?" Malaikat menjawab, "Mereka berlindung kepadamu dari azab api neraka, ya Allah." Allah bertanya, "Apakah mereka pernah melihat neraka itu?" "Tidak, ya Allah." Allah berfirman, "Bagaimana seandainya mereka pernah melihat neraka itu?" Malaikat menjawab, "Mereka akan menangis sepanjang hidupnya karena takut akan azab api neraka, ya Allah." Kemudian Allah berfirman, "Wahai para malaikat, wahai para malaikat yang sedang menemani hamba-hambaku berzikir, wahai para malaikat yang jumlahnya dari bumi sampai langit penuh, saksikanlah, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa hambaku itu. sesungguhnya aku telah memberikan rahmat kepada mereka, sesungguhnya aku janjikan untuk mereka surga, dan sesungguhnya aku melindungi mereka dari api neraka. Teman-teman sekalian, majelis zikir adalah majelis yang paling dicintai Allah. Maka marilah kita gemakan kota Bandung ini, kita gemakan lapangan Gazebo ini, bahkan kita gemakan arasy Allah Subhanahu wa taala dengan suara lantang zikir anak-anak muda. Kalau selama ini kita bersuara lantang di jalan untuk hal-hal yang mungkin belum tentu berpahala, maka sekarang kita lantangkan suara kita untuk berzikir, memohon ampun kepada Allah seperti Yunus alaihissalam yang berzikir dan meminta ampun kepada Allah di dalam ikan hud, di dalam perut ikan, sehingga suara Nabi Yunus sampai menggetarkan arasy Allah Subhanahu wa taala. Mari teman-teman sekalian, kita beristighfar bersama-sama sembari kita hadirkan hati kita, mengingat dosa-dosa di masa lalu kita, membayangkan apa yang dulu pernah kita lakukan di masa lalu kita, membayangkan kezaliman-kezaliman yang pernah kita lakukan kepada orang lain, lalu kita menyesal akan semua itu dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Mari kita beristighfar serentak bersama-sama. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Teman-teman sekalian, ingatlah satu persatu dari dosa-dosa kita di masa lalu. Dulu kita sering meninggalkan sholat padahal kita sehat dan tidak ada kekurangan satu apapun. Bagaimana seandainya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita di padang mahsyar tentang sholat, karena sholat adalah ibadah pertama yang akan dihisab. Wahai hambaku, bagaimana sholatmu, bagaimana subuhmu, bagaimana zuhurmu, bagaimana asarmu, bagaimana maghribmu, bagaimana isyakmu. Bertahun-tahun kita meninggalkan ibadah-ibadah sholat itu teman-teman, lalu bagaimana kita akan menjawab di hadapan Allah kelak? Seandainya Allah tidak mengampuni dosa kita, celakalah kita di pertanyaan pertama kita ketika dihisab teman-teman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka teman-teman, cukup dalam urusan sholat saja harusnya kita sudah menjadi seseorang yang sangat menyesal tentang dosa-dosa kita. Sebelum kita mengingat dosa-dosa kita yang lain, ingatlah sholat kita yang kita tinggalkan bertahun-tahun lamanya. Kita mendengar suara azan dengan jelas tapi kita mengabaikannya, dan Allah tidak menjadikan telinga kita tuli karena itu. Kita melihat masjid dengan jelas, tapi kita tidak masuk ke dalamnya. Tetapi Allah tidak menjadikan mata kita buta karena itu. Kita mampu berlari, tapi kita tidak sanggup berjalan ke masjid. Allah lantas tidak menjadikan kaki kita lumpuh dan pincang karena itu. Betapa baiknya Allah kepada kita, teman-teman. Allah hanya berharap kita datang kepadanya dengan hati menyesal dan mengatakan Astaghfirullahalazim. Maka Allah Subhanahu wa taala berjanji mengampuni semua dosa-dosa kita. Marilah kita beristighfar dengan suara yang lebih keras, serentak, supaya menjadi syiar bagi teman-teman kita semuanya. Supaya anak muda di seluruh Indonesia mencintai istighfar, mencintai bertaubat, mencintai hijrah. Sehingga hijrah ini menjadi syiar di seluruh negeri yang kita cintai, teman-teman. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Teman-teman, lalu ingatlah dosa-dosa kita kepada kedua orang tua kita. Mungkin kita pernah memarahi ibu kita, mungkin kita pernah meninggikan suara di hadapan ayah kita. Mungkin kita pernah bersikap kasar kepada kedua orang tua kita. Siapakah orang yang lebih berjasa dalam hidup kita daripada ibu dan ayah kita, teman-teman? Siapakah lagi yang rela memberikan nyawanya untuk kehidupan kita selain ibu kita, teman-teman? Beliau mengandung kita 9 bulan dalam keadaan kepayahan demi kepayahan. Beliau melahirkan kita dengan taruhan nyawa. Beliau menyusui kita 2 tahun lamanya. Beliau membesarkan kita, ayah kita membesarkan kita dengan keringatnya. Kemudian setelah kita menjadi anak yang dewasa, pantaskah kita berlaku sombong di hadapan keduanya, teman-teman? Pantaskah kita menjadi orang-orang yang seolah-olah tidak lagi merasa butuh kepada orang tua kita, teman-teman? Pantaskah kita mengabaikan panggilan keduanya, wahai teman-teman? Ayah dan ibu kita adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Tapi mereka juga orang yang paling sering kita sakiti, teman-teman. Diam-diam ibu kita mungkin pernah menitikkan air mata karena sedih oleh perkataan kita. Diam-diam ayah kita pernah merasa kecewa karena sikap-sikap kita. Itu adalah dosa besar. Tidak mungkin kita masuk surga sebanyak apapun amal soleh kita seandainya kita durhaka kepada orang tua. Ingatlah dosa-dosa kita kepada orang tua di masa lalu, teman-teman. Mungkin kita tidak sempat untuk menebus kesalahan-kesalahan kita, karena kedua orang tua kita mungkin ada yang sudah kembali kepada Allah, maka tebuslah itu dengan istighfar, tebuslah itu dengan beramal solih, dan niatkan pahalanya juga mengalir kepada kedua orang tua. Maka marilah kita beristighfar sebanyak mungkin, teman-teman. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim. Lijalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ya ghaffar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana warhamna ya ghaffar. Faghfir lana warhamna ya rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Waj'al lana min kulli dhiqin makhraja wa min kulli 'usrin yusra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina آتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في سوريا اللهم انصر المسلمين في روهينيا اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم إنا نسألك في هذه الليالي المباركة في هذه الليالي رمضان أن تحرر المسجد الأقصى المبارك أن تحرر المسجد الأقصى المبارك من أيدي اليهود من أيدي الغاصبين اللهم كن لنا وليا ونصيرا اللهم انصر المجاهدين اللهم وحد كلمتهم وسدد رميهم واشف جرحاهم وارحم شهداءهم اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم يا رزاق يا رب العالمين ربنا تقبل منا أعمالنا ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا يا مجيب السائلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah kami bersimpuh di lapangan ini bersama-sama ya Allah dengan pemimpin-pemimpin kami ya Allah dengan ulama-ulama kami ya Allah dengan pemuda-pemuda kami ya Allah dengan perempuan-perempuan muslimah kami ya Allah dengan orang tua kami ya Allah dengan anak-anak kami ya Allah kami semua datang kemari ya Allah semata-mata mengharapkan ampunan darimu ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kami di masa lalu yang kami malu untuk menyebutkannya satu persatu dosa-dosa kami di masa lalu yang menjadi aib dalam catatan amal soleh kami ya Allah dosa-dosa kami di masa lalu yang justru menjadikan hidup kami berantakan ya Allah dosa-dosa yang menjauhkan kami dari rumahmu dosa-dosa yang menjauhkan kami dari rahmatmu dosa-dosa yang telah sekian lama menghijabi hati-hati kami ya Allah ampunkan dosa-dosa kami ya Allah Jangan engkau marah kepada kami karena dosa-dosa kami yang menumpuk. Jangan engkau berpaling dari kami. Jangan engkau tinggalkan kami sendiri, ya Allah. Bagaimana kami hidup tanpa-Mu, ya Allah? Bagaimana kami menjalani masalah-masalah kami tanpa pertolongan-Mu, ya Allah? Jangan marah kepada kami karena perbuatan dosa kami di masa lalu, ya Allah. Rahmatilah kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Maafkanlah kekurangan-kekurangan kami, ya Allah. Ya Ghaffar, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, ayah bunda kami yang telah membesarkan kami, yang berkorban untuk kami, ya Allah. Jadikanlah keduanya ahli surga, ya Allah. Ilahana, bantulah saudara-saudara kami di seluruh dunia. Bantulah kaum muslimin yang teraniaya di Palestina, di Suriah, di Rohingya, di Irak, di Yaman, dimanapun, ya Allah. Jangan kau biarkan orang-orang zalim menumpahkan darah saudara-saudara kami. Dengarkanlah jeritan dan tangisan anak-anak yatim kami. Dengarkanlah jeritan dan tangisan janda-janda kami. Tolonglah mereka, ya Allah. Jangan tinggalkan mereka sendiri, ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami di Palestina yang harta mereka dirampas, tanah mereka dirampas, masjid mereka dirampas, ya Allah. Ilahana, ya Ghaffar, ya Aziz, ya Jabbar, kami memohon kepada-Mu di malam yang penuh berkah ini, malam-malam bulan Ramadan, bebaskanlah Masjidil Aqsa yang diberkahi, ya Allah. Kembalikanlah Masjidil Aqsa ke tangan kaum muslimin, ya Allah. Kembalikanlah Masjidil Aqsa dari tangan orang-orang yang zalim, ya Allah. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jika Engkau menghendaki sesuatu, Engkau katakan kun, maka pasti terjadi sekehendak-Mu, ya Allah. Ilahana, jadikanlah negeri yang kami cintai ini, negeri Indonesia, tempat kami lahir, tempat kami tumbuh, yang insya Allah kelak menjadi tempat kami mati, ya Allah. Jadikanlah negeri yang kami cintai ini, Indonesia, negeri yang aman. Jauhkan negeri ini dari para dari orang-orang yang ingin memecah belah di antara kami, ya Allah. Jauhkanlah negeri kami dari tukang fitnah, ya Allah. Jauhkanlah negeri kami dari orang-orang yang zalim, ya Allah. Jauhkanlah negeri kami dari orang-orang yang tamak, ya Allah. Bangkitkanlah di antara kami pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang takut kepada-Mu, pemimpin-pemimpin yang berkata di awal jabatannya, inni akhafullah, aku takut kepada Allah dari korupsi, aku takut kepada Allah dari tuntutan rakyatku nanti di akhirat. Bangkitkanlah untuk kami seorang pemimpin yang solih, ya Allah, yang akan memimpin kami di dalam sholat-sholat kami, ya Allah, yang akan memimpin kami di tanah dan negeri yang kami cintai ini, ya Allah. Ilahana, berilah petunjuk-Mu kepada pemuda-pemuda Indonesia. Perbaikilah akhlak kami, pemuda-pemuda Indonesia. Ilahana, tolonglah ulama-ulama kami dan satukanlah barisan umat kami bersama ulama-Nya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.